هذا أما بعد. طيب، penasab yang menasabkan dengan sendirinya. Yang pertama ya Fana, Aba Lukman, Azam. An. Dengan syarat apa? Tidak didahului nafi. Tidak didahului nafi. Tidak didahului oleh ilmun atau dhannun. Disebut dengan apa an ini? Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Dinamakan dengan harfu nasbin kenapa? Selanjutnya masdarin. Masdarin dia mabrur. Setelahnya menjadi masdar. Istiqbalin. Istiqbal lamun yang tadinya itu menjadi mau apa? Memurnikan fi'il mudhari setelahnya bermakna istiqbal, yang sebelumnya bermakna hal atau istiqbal. Jika didahului dengan ilmin, indak ya fana wa nabila, isimnya rofa, isimnya dhamir sya'n yang makhluf. Nah, jika didahului dengan don, apa Azam? Ya. Maka apa? Mesti bisa mukhafafah, bisa nasibah. Nah, jika bisa menjadi an penasab, bisa mukhafafah min atsaqila, sehingga setelahnya bisa nasab, bisa tetap rofa. Nah. Yang kedua lan, Mbak Isa. Lan harfu nasbin wa nafsin wa istiqbalin. Nah, nafsin menafikan, menafikan setelahnya perbuatan hadas, kejadian setelahnya. Nafsin sama istiqbalin sama dengan an. Apakah lan itu konsekuensinya penafian selamanya ya Pak Ishak? Tidak. Nah, khilafan liman za'ama dzalik. Baik, ana nastamir. Qala rahimallah wa salitsu kai al-masdariyatu wa hiya al-masbuqatu bil lami lafdan aw takdiran. Ya, lafdan aw takdiran. Lafdan aw takdiran. Yang ketiga adalah kai masdariyah, yaitu yang dengan syarat didahului dengan lam, baik secara lafdan ataupun takdiran. Lafdan itu berarti ada lafadznya, lam, kai, kemudian ada takdiran. Nahwu, contohnya yang lafdan, li kai la taksau, agar kalian tidak berputus asa. Syaitnya mana ya, Afana? Aba Numair? Tak sah, rofa, nasab atau jazm. Kenapa? Ada kai. Nah, didahului dengan kai, tanda nasabnya hat gunun karena af'alul atau amsilatul khamsah. Nah, di sini terpenuhi syaratnya. Kae didawai dengan lam dulu. Li kae. Nah, kae-nya itu huruf harfu nasbin wa masdarin. Ataukah lamnya itu takdiron, tidak tampak tapi diniatkan. Contohnya jitu, jituka, gaitukrimani. Aku datang kepadamu agar engkau memuliakan aku. Nah, aku datang kepadamu agar engkau memuliakan. Sayanya mana ya, Pak Azam? Tukrimani, rofak nasab atau jazm? Kenapa? Didahului dengan gai. Nah, syarat beramalnya tadi didahului dengan lam. Mana lamnya? Nah, ditakdirkan. Paham ya? Niatnya. Antum niatkan di situ ada li gai. Nah, fa'in lam tuqaddarillamu fa'gai jarrotun. Jika tidak ditakdirkan lam, maka kai adalah huruf jer. Wal fi'lu mansubun bi'an mudmaratan ba'daha wujuban. Sedangkan fi'ilnya dinasab dengan an yang disembunyikan setelahnya secara wajib. Ini pembahasan tentang idmaru an yang wujuban. Jadi kalau antum tidak meniatkan pada contoh jituka kai tukrimani, antum enggak meniatkan lam, maka tukrimani ini mansubnya dengan apa? An mudmarah wujuban. Difahami ya? Difahami ya, Fana Abu Nabila? Pertanyaan kepada Abu Nabila, jik tuka ke tukrimani, tukrimani rofak nasab atau jazm? Kenapa? Gai. Nah, kalau tidak ditakdirkan lam, kok majrur? Jangan kalau, jangan pakai kalau. Dia mansub dengan an mutmarah wujuban. Nah, baru an dan tukrima nanti fi mahali jarin. Begitu. Ya, difahami ya? Jadi antum tanyakan dulu kai tukrima nih, antum niatkan lam atau tidak? Niatkan, oh berarti dengan kai nasabnya. Kalau tidak, maka dengan an mutmarah wujuban. Qala syari qalu al-masbuqatu bil-lami ay lam ta'lili. Didahului dengan lam itu lam ta'lil. Menunjukkan agar atau supaya. Ikra ya kana baru ibit. Ida qaddarta. Atau kalau mau dimajhulkan juga boleh. Terus? Ucapan beliau au takdiron, contohnya jitu kai tukrimani, ida kudirat, ya, dimasukkan secara lebih tepat. Ida kudirat, jika ditakdirkan. Ditakdirkan apa? Nah, ibu fa'ilnya kudirat mana ya, baru itu? Dhamir mustatir jawazan takdiru ya, kembali ke lam. Kembalinya ke lam, lamu ta'lil. Jika ditakdirkan lamu ta'lil, ya, jitu gai tukrimani, ini mansubnya dengan gai jika ditakdirkan apa? Lam, li gai. Anal asla, aslinya adalah apa? Li gai tukrimani. Akan tapi khudifat lam, lamnya dibuang, istighna'an anha biniyatiha, mencukupkan darinya dengan meniatkannya. Jadi niat saja, diniatkan lamnya ada. Yang semisalnya adalah firman Allah Ta'ala, kai la yakuna dulatan. Nah, agar supaya harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya kalian. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Syaitnya di sini adalah yakuna mansub dengan kai. Istamir ya Pak Luqman. Kaila tandimul lam. Tandim ya apa? Tatakab dama. Nah. Fa'in lam. Tatakab dama lamu. Lam kok tatakab dama itu pun. Fa'in lam. Tatakab damu. Lam. Ya, nah, lam panjazm. Fa ilam tataqaddam alamu la labdan wala tadiran kanat kai harfu jarri. Harfa. Harfa. Sebagai apa harfa? Isimnya kan. Imkana. Khobar kana isimnya mana? La isimnya kai. Kanat kai harfa jarrin wa ta'lilin wa kanal. Terus karena kai harfa jarin wa ta'lilin wa kana fi'lu mansuban bi'an mutmaratan wujuban kamisari nafsi. Nah, jika tidak didahului lam, tidak secara lafaz dan tidak pula secara takdir, maka kai adalah huruf jar dan ta'lil. Sedangkan fi'ilnya tersebut mansubnya dengan an mutmarah wujuban. Seperti contoh itu sendiri. Jituka kai tukrimani. Contohnya sama. Tergantung apa berarti? Niatnya. Tanbih. Tanbih. Qala al-fatihi. Wahaitu. Kuyida. Kuyida kai. Bilmasdariyati. Fakana yambagi aidan. Takyidu an bidzalika li ikhrajil mufassirati wazaidati fa innahuma layan sibani al mudhari'a intaha. Nah, tanbihun peringatan qala al fatihi di mana dikaitkan kai dengan keterangan masdariyah, kai masdariyah, maka sepantasnya juga untuk mengkaitkan an dengan itu, an masdariyah begitu. Ya kan, di matannya beliau kan tidak katakan an masdariyah, langsung ahaduha an in lam tusbab bi ilmin wala dhonnin sampai akhirnya. Nah, pantasnya kata faqih ini salah satu pensyarah terhadap matan mutammimah. Beliau punya kitab Al-Fawaqihul Janiyah. Syarah terhadap mutammimah Al-Ajurumiyah. Ketika beliau mengatakan kai itu dikaitkan dengan keterangan masdariyah, kai masdariyah, maka sepantasnya pula an dikaitkan dengan itu, an masdariyah. Nah, tujuannya untuk mengeluarkan an mufassirah dan an zaidah. Karena sungguhnya keduanya, an mufassirah, an zaidah, tidak menasabkan, keduanya tidak menasabkan fi'il mudhari. Intaha. Lalu kita berpindah kepada huruf yang keempat, yang terakhir dari penasab yang menasabkan dengan sendirinya. Qala warabi'u idan in suddirat fi awwalil kalami wa kana al-fi'lu ba'da mustaqbalan wa muttasilan biha aw munfasilan anha biqasamin aw bila nafiyati. Yang keempat adalah idan dengan ini syaratnya yang disebutkan di sini. in sudjirat fi awalil kalam. Syarat pertama, dia terletak di awal kalimat. Jadi idhan itu terletaknya di awal kalimat, baru dia bisa menasabkan. Syarat yang kedua, fi'il setelahnya bermakna akan, istiqbal. Syarat yang ketiga, idhan bersambung dengannya. Yaitu fi'ilnya itu bersambung dengan idhan. Secara langsung atau ada pemisah dari idhan dengan sumpah atau dengan la nafiyah. Berarti ada berapa syarat ini? Mbak Lukman. Satu. Dua. Lalu di rumah. Itulah untuk baca aja. Fi'il setelahnya bermakna istiqbal akan. Yang ketiga. Ini yang ketiga jadi satu aja. Sambung secara langsung atau kalaupun dipisah dengan sumpah atau la nafiyah. Nah, tiga syarat ya. Nahu contohnya idzan ukrimaka. Ini penulisannya dengan tanwin ya. Ini jawaban bagi orang yang berkata ana atika, saya akan datang kepadamu. Kamu katakan idzan ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakanmu. Perhatikan di sini ukrima, idzan ukrimaka, rafa nasab jar ukrima ya Abdillah. Kenapa? Dimasuki idzan. Perhatikan, terpenuhi syaratnya tidak ini? Idzan di awal kalimat. Kemudian, apa? Fi'il setelahnya akan. Ketika ada orang berkata, aku akan datang kepadamu. Antum katakan, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Berarti memuliakannya kapan? Sekarang apa nanti? Akan ya. Nah, akan. Baik, kemudian bersambung langsung. Tidak ada fasid. Au idzan wallahi ukrimaka. Di sini ada pemisah tapi pemisahnya sumpah yang dibolehkan. Au idzan la ukayyibaka. Kalau begitu aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Ini dipisah dengan apa? Nafi. Jawaban liman qala ana atika. Ini sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepadamu, aku akan datang kepadamu. Watu sama harfa jawabin wa jazain. Idzan ini dinamakan dengan huruf jawab dan jaza. Huruf untuk menjawab dan membalas. Baik. Ikra ya Fana, Aba Usman. Qala syari. Qala syari. Wa rasul idzan ila akhirih ay an idzan anna anna idzan la takuna la takunu la takunu harfan nasbi bin Surutin. Al-awal antakuna fi sotril jumlatil sotri jumlatil jawab. Wasani ayakuna al-fi'lu ba'da da'lam alal mustaqbal. Mustaqbali. Wasalisu alla yafsilu an, ada annya. An an la yafsira an la yafsira bainaha wa bainal fi'li wal fasil mana tambah uang oh wa bainal fi'li fasilun wairul qasami wa la nafiyati. Baik, ucapan beliau warabi idan yang keempat adalah idan sampai akhirnya yaitu bahwasanya idzan tidaklah dia menjadi huruf penasab kecuali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah dia di awal kalimat jawaban. Fi sadri jumlatil jawab. Di awal kalimat jawaban. Yang kedua, hendaklah fi'il setelahnya itu menunjukkan waktu akan datang. Syarat yang ketiga, tidak dipisahkan antara idan dan antara fi'il dengan satu pemisah selain qasam dan selain la nafiyati. Nah, difahami ya ini syarat-syaratnya. Kalau ada yang mengatakan ana atika, saya akan datang kepadamu, kemudian dia jawab ana idan ukrimuka atau ukrimaka, ya afana, apa isak? Jawabannya begini, ana idan ukrimuka atau ukrimaka. Kenapa? Nah, ana idan ukrimuka. Perhatikan di situ, ana dulu, ya, baru idan. Nah, idan ana ukrimuka atau ukrimaka. Kenapa, Rafa? Kenapa bukan harfu jawab? Terkejut. Benar, kita tuh kayak kagetan ini. Wah, bahaya ini. Ya, kalau Abu Isak tadi kan apa? Ana idan ukrimuka. Kenapa, Nasob? Idan ana ukrimuka. Apa ukrimaka? Ukrimuka. Kenapa pemisah? Naam, ahsan. Pemisahnya yang dibolehkan tadi kan apa? Sumpah sama la nafiyah. Walaupun tadi khilaf di sini ya. Nah. Kira apa nomor? Taufiyati disuruhi Paul Iren dan jahat jawaban dengan kola laka saat itu disuruhi au Iren wallahi dan jahat au Iren la Yahiba sa'yuka bantan yang sama. Nah, contoh yang terpenuhi syarat-syarat tadi, syarat yang tiga tadi, ucapanmu idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan berhasil sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepadamu, sajtahidu fidurusi, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaranku. Kamu jawab apa? Idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan berhasil. Nah, atau jawabannya idan wallahi tanjaha. Kalau begitu demi Allah kamu akan berhasil. Atau jawabannya idan la yahiba sa'yuk. Kalau begitu tidak akan sia-sia usahamu. Dan juga contoh-contoh musannif. Nah, yang pertama idan tanjaha tadi di awal jawab tidak ada fasil. Kemudian yang kedua idan wallahi fasilnya apa? Qasam itu dibolehkan. Idan la ini fasilnya la dan dibolehkan. Kira ya Fana? Rafi, diannya wafat hashwan, wafat hashwan fil kalami walam tatasadar. Maka tidaklah idan beramal sedikitpun dalam contoh anta idan tanjahu. Dibaca rofa. Kenapa? Karena dia siapa? Apa Azam? Idan terletak di tengah kalimat dan tidak di awal. Ya kan? Apa tadi jawabannya? Anta idan. Idannya di tengah. Syaratnya apa tadi? Idan di depan. Istamir ya Fana? Lal mustaqbalu. Baik. Demikian pula tidak dalam contoh idan tasduku. Kalau begitu kamu jujur. Ada orang mengatakan, misalkan Abu Hasan berkata sama saya, ya, sa'ajtahidu fi durusi. Saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaranku. Karena saya lihat Abu Hasan semangat, saya katakan apa? Idan tasduku. Kalau begitu kamu jujur. Ya kan? Tapi di sini, kapan jujurnya? Sekarang atau akan? Sekarang. Kamu buktikan dengan kesungguh-sungguhan tadi. Maka, tasduku ini dibaca rofa. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah hal, waktu sekarang. Bukan waktu akan datang. Sementara tadi syaratnya apa? Menunjukkan akan. Sedangkan nawasib tidaklah beramal pada waktu yang sekarang. Difahami ya? Berarti ini tidak terpenuhi syarat yang kedua. Baik, ikra ya Abu Lukman. Wala fi idan ya Muhammad. Wala fi nahwi. Wala fi nahwi idan la ya Muhammadu tanjahu. Au idan yaumal imtihani tanjahu. Au idan fil imtihani tanjahu. Firafi fil jami'i. Li'annau faslun bainaha wa bainaha. Li'annahu fasola. Fa'inau fasola bainaha. Atau fusila bisa. Fusila bainaha wa baina fitri. Bigaril kotami. Wala nafiyati. Bahwa gairu masmuhun. Gairu masmuhin. Nah. Dan juga tidak dalam contoh idan ya Muhammadu tanjahu. Tidak dibaca nasab. Kenapa ya Walukman? Karena ada fasil. Fasilnya apa di sini? Ya Muhammadu. Nida, munada. Dan tidak disebutkan itu membolehkannya. Nah. Demikian pula idan yaumal imtihani tanjah. Kalau begitu pada hari ujian kamu akan berhasil. Ini juga dipisah dengan yaumal imtihan. Bukan kosam, bukan nafi. Atau idan fil imtihani tanjah. Dipisah dengan jar majrur. Kalau begitu dalam ujian kamu berhasil. Semuanya dibaca rofa. Kenapa? Karena dipisahkan antara idan dan antara fil dengan selain kosam dan selain la nafiyah. Dan itu ya ghairu masmu. Tidak didengar dari Arab. Wallah alam yang didengar. Yang membatalkan adalah apa? Yang tidak membatalkan adalah apa? Sumpah dan nafi. Adapun selainnya tidak didengar membatalkan. Seperti dhorof, atau nida, atau jar majrur. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza.